Hadis berikutnya yang mengandung af'al Allah dan sifat-sifat Allah adalah hadis yang muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Yadhhaku Allah ila rajulain yaqtulu ahaduhuma al-akhar kilahuma yadkhulul jannah." Allah tertawa karena dua orang yang satu membunuh yang lainnya, ternyata kedua-duanya masuk ke dalam surga. Disebutkan dalam syarahnya oleh Syekh Muhammad Khalil Harras bahwa hadis yadhhaku Allah ila rajulain, hadis tentang tertawanya Allah karena dua orang yang salah satu membunuh yang lainnya kemudian masuk jannah, adalah hadis yang menurut ahlu sunnah yuthbitu ahlu sunnah wal jamaah ad-dhahik lillah, bahwa itu memang sifat dari sifat-sifat Allah, fi'il dari fi'il Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yadhhak. Dan yang kemarin dalam hadis yang lalu dikatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala farih, gembira. Yang sifat-sifat ini menurut ahlu sunnah harus diterima karena beritanya pasti dari hadis yang sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Hanya saja sebagaimana sifat-sifat yang lainnya, kita wajib menyatakan bahwa sifatnya tidak sama dengan sifat makhluk. Tertawanya Allah tidak sama dengan tertawanya makhluk. Gembiranya Allah tidak sama dengan gembiranya makhluk dan seterusnya. Kama afadahu hadzal hadits wa ghairuh, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini dan hadis lainnya, alal makna alladhi yaliqu bihi subhan, tentunya maknanya sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan ketinggiannya dan kemuliaannya. Walladhi la yushbihuhu dhahkal makhluqin, yang tidak menyerupai tertawanya para makhluk. Berkata Syekh Muhammad Khalil Harras bahwasanya sifat Allah ini sesuai dengan kemuliaannya, sesuai dengan ketinggiannya, dan tidak menyerupai tertawanya makhluk-makhluk. Indama yastahiqqul farah, ketika makhluk mendapatkan sesuatu yang mengembirakan mereka tertawa, itu tidak sama dengan tertawanya Allah Subhanahu wa taala. Aw yastafizzahum at-tarb, bal huwa ma'nan yuhditsu fi dhatihi 'inda wujudi muqtadhihi. Yani tertawa adalah satu makna yang terjadi karena sebab yang memang menyebabkan dia tertawa. Wa innama yuhdits bimasyiatihi wa hikmah, dan munculnya tertawa ini tentunya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan takdirnya. Berarti sifat-sifat yang demikian diistilahkan dengan sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah adalah sifat yang kapan Allah mau, Allah kerjakan, dan kapan Allah tidak kehendaki, Allah tidak lakukan. Berbeda dengan sifat-sifat dzatiyah yang selalu dan terus-menerus. Seperti sifat kasih sayang Allah yang terus-menerus pada zatnya. Itu sifat dzatiyah. Sifat kebesaran Allah yang terus-menerus pada zatnya, maka itu sifat dzatiyah. Dan sifat kemuliaan Allah, ketinggian Allah, itu semua sifat-sifat zat, dzatiyah, yang memang terus-menerus ada pada zatnya. Adapun sifat-sifat fi'liyah, seperti Allah turun ke langit dunia, seperti ja'a rabbuk, Allah datang dengan para malaikatnya, ini adalah kapan Allah kehendaki, Allah turun. Kapan Allah kehendaki, Allah tertawa. Kapan Allah kehendaki, Allah berbicara. Kalau Allah tidak kehendaki, ya tidak berbicara. Kalau Allah tidak kehendaki, Allah tidak tertawa. Dan ini adalah sifat fi'liyah namanya. Maka yang sedang kita bahas di sini, hadis yang menyatakan bahwa Allah yadhhak ila rajulaini, Allah tertawa karena dua orang yang satu membunuh yang lainnya dan ternyata kedua-duanya masuk surga, adalah sifat dari sifat-sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala yang terjadi pada dirinya sesuai dengan kehendaknya. Fa inna dhahika innama yansha fil makhluq 'inda idrakihi li amrin 'ajib yakhruj 'an nadhairihi. Dan yang namanya tertawa pada makhluk terjadi kalau ada perkara yang menakjubkan yang membuat mereka tertawa. Wa hadhihi al-halah al-madhkurah fi hadzal hadits kadzalik, fa inna tasliq al-kafir 'ala qatl al-muslim mud'atun badi'ir ra'i as-sukuk, dikatakan listullahi ala hadzal ka'b. Kenapa dikatakan di sini dengan kalimat dhahik, Allah tertawa karena dua orang tadi? Karena semestinya satu orang membunuh yang lainnya, bahkan seorang membunuh orang yang beriman, maka tentunya biasanya membuat Allah murka. Biasanya orang yang membunuh ini adalah orang yang jelek, orang yang tercela, orang yang akan diancam dengan azab, orang yang demikian. Tapi ternyata Allah dengan hikmahnya, dengan takdirnya, kadang menakdirkan seorang yang dibunuh oleh seseorang pembunuh, ternyata pembunuhnya masuk Islam. Yani seperti dalam jihad fisabilillah, ada beberapa orang yang ketika perang Badar mereka berbaris di pasukan musyriki dan membunuh orang beriman. Kemudian pada perang berikutnya dia sudah masuk Islam, berbaris di barisan muslimin dan berperang melawan musyrikin, ternyata dia terbunuh. Maka orang yang terbunuh dalam perang Badar, orang beriman ini, masuk jannah, dan orang yang membunuhnya ternyata masuk jannah pula dan ketemu dalam jannah. Ini yang dikatakan Allah tertawa melihat seorang yang membunuh yang lainnya, ternyata kedua-duanya masuk ke dalam jannah. Wa mu'afiyatihi fid dunya wal akhirah, dan ini menunjukkan rahmat Allah dan maafnya di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa besar seperti pembunuhan kalau Allah kehendaki, karena ada sebab-sebab yang menyebabkan Allah menyayanginya dan merahmatinya, di antaranya adalah Islamnya dia. Seperti pembunuhan Hamzah Asadullah, singa Allah, dibunuh oleh seorang budak Wahsy namanya, yang disuruh oleh Abu Sufyan waktu itu. Ternyata ketika Rasulullah SAW telah wafat, atau sebelum wafat malah, Wahsy sudah masuk Islam. Tetapi Rasulullah SAW tidak mau memandang dan tidak mau melihat mukanya. Islamnya diterima, karena tidak ada larangan atau tidak ada halangan seorang mau taubat. Walaupun membunuh orang terbaik seperti Hamzah, apakah masih terbuka pintu taubat? Masih terbuka pintu taubat selama dia masih hidup. Selama malam yugharghir, selama nyawa tidak dikerongkongan, selama hari kiamat belum terjadi, selama matahari tidak terbit dari barat, maka taubat itu terbuka. Sehingga perbuatan dia yang sekeji itu membunuh Hamzah, paman Rasulullah SAW, dan Asadullah, singa Allah, ini adalah perbuatan yang sangat keji. Tapi kalau mau taubat, tidak bisa dihalangi dan tidak bisa ditentang. Maka Rasulullah SAW mengiyakan ketika dia taubat dan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Iya. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, hindari atau hindarkan wajahmu dari wajahku, sebab kalau aku melihat engkau, aku ingat Hamzah. Jadi terus Rasulullah SAW menghindar, dan Wahsy pun menghindar dari wajah Rasulullah SAW, jangan sampai terlihat. Kalau terlihat, dia ingat Hamzah. Ini khulibnina azakumullah yang terjadi. Sampai kemudian Rasulullah wafat dan muncullah Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab adalah seorang pendusta yang mengaku Nabi. Kemudian Khalifah memutus pasukannya untuk memerangi Musailamah al-Kadzdzab, dan akhirnya Allah menangkan kaum muslimin dan Allah hancurkan para pengikut Nabi palsu, dan termasuk yang membunuh Nabi palsu ini adalah Wahsy. Sampai ketika pulang dia mengatakan, sungguh aku merasa tenang sekarang, aku telah membunuh orang yang terbaik dan sekarang aku membunuh orang yang terjelek, yaitu Musailamah al-Kadzdzab. Dan kalau sampai nanti kita ingat bagaimana di akhiratnya nanti, tentunya Hamzah yang dibunuh dan Wahsy yang membunuhnya, dua-duanya masuk jannah. Dan inilah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala tertawa melihat dua orang yang satu membunuh yang lainnya, ternyata kedua-duanya masuk ke dalam jannah. Wahadahu lidukhuli bil Islam, karena Allah tunjuki si pembunuh tadi kepada Islam. Wa qatala fi sabilillah, dan kemudian berperang fi sabilillah, hatta yustashhad fayadkhulul jannah, dan kemudian sang pembunuh ini pun syahid dan kemudian dia masuk dalam jannah. Kana dzalika minal umuril ajibah haqqan. Sungguh kejadian ini adalah kejadian yang sangat mengagumkan. Yang mengagumkan yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala tertawa karena pembunuh seorang mukmin itu secara sepintas kita akan katakan dia dalam neraka, dia terancam azab, dia begini, dia begitu. Ternyata di luar perkiraan manusia bahwasanya orang yang membunuh tadi ternyata masuk jannah karena dia taubat dan masuk Islam dan kemudian berperang dan dia syahid. Wa hada min kamali rahmatihi. Dan ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kebaikannya dan luasnya fadilah Allah dan pemberian-pemberiannya kepada hamba-hambanya Subhanahu wa taala. Fa innal muslim yuqatil fi sabilillah wa yaqtuluhu al-kafir. Karena seorang muslim yang berperang di jalan Allah dan kemudian dibunuh oleh orang kafir, maka Allah rahmati dia sebagai syahid. Seorang muslim yang terbunuh dalam jihad, Allah berikan ampunan dan Allah berikan kemuliaan padanya, kemuliaan syahid. Ayukrimullahu al-muslim bisyahad. Maka Allah muliakan orang tersebut dengan syahid. Thumma yamunnu ala dhalikal qatil. Tapi kemudian Allah memberikan kasih sayangnya kepada sang pembunuh. Allah jadikan dia mendapatkan hidayah. Fayahdihi ilal Islam. Allah tunjukkan dia ke dalam Islam. Dan kemudian dia berperang di jalan Allah dan Allah berikan kepadanya syahid. Fayadkhulanil jannah jami'an, maka keduanya masuk dalam surga. Ini berarti luasnya rahmat Allah dan ini berarti kita sebagai manusia yang terbatas ilmunya, yang amat bodoh di hadapan Allah, yang tidak mengerti apa yang terjadi nanti hari kiamat, maka jangan putus asa dari rahmat Allah dan jangan sok tahu. Jangan menyatakan kepada orang yang masih hidup dengan kalimat engkau adalah penduduk neraka. Jangan. Sebab dia masih hidup. Masih ada kemungkinan dia masuk Islam kalau dia kafir. Kalau dia orang yang bejat, masih ada kemungkinan dia dapat hidayah. Kalau dia adalah seorang yang dalam keadaan menyimpang, masih ada kemungkinan dia mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus. Sehingga persaksian dengan nar, persaksian dengan neraka adalah bid'ah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi dalam syarah Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan asyhadatu bil jannati wan nari bid'ah. Persaksian bahwa fulan jannah, fulan surga, fulan neraka dalam keadaan masih hidup itu adalah suatu kebid'ahan. Karena tidak ada yang tahu akhir perjalanan manusia. Bayangkan hadis ini. Orang yang membunuh seorang muslim. Bagaimana kalau kita teman kita ini salah satu ada yang dibunuh oleh seseorang? Bagaimana perasaan kita? Kita akan yakin orang ini adalah orang yang sangat jelek. Na'udzubillah. Entah akan di dalam neraka jahannam atau akan di dalam neraka saqar. Wallahu a'lam. Bayangan kita seperti itu. Ternyata ada orang yang membunuh orang yang beriman. Tapi kemudian pada perjalanannya dia masuk Islam. Kemudian dia bersahadat. Kemudian dia jihad. Kemudian dia mendapatkan syahid. Maka sang pembunuh tadi juga pada akhirnya masuk surga juga. Berarti dugaan kita keliru ketika kita mengatakan ini orang penduduk neraka, ini ahli nar. Ini adalah kalimat yang salah dan ternyata kalimat-kalimat yang tidak tepat karena akhir perjalanan manusia tidak bisa ditebak. Kecuali kalau sudah mati dalam keadaan kafir. Rasulullah SAW menyunahkan, mengajarkan kalau kita melewati kuburan orang kafir untuk melaknatnya. Allah yang ankum, semoga Allah melaknat kalian. Karena sudah pasti, mati dalam keadaan kafir, maka dipastikan dia masuk dalam neraka. Tapi kalau dia masih hidup, masih baina asba'aini min asabi'ir rahman, masih di dua jemari Allah SWT. Maka syahadah dengan surga dan neraka adalah bid'ah. Syahadah dengan surga dan neraka, persaksian menyatakan pulang jannah, pulang neraka, pulang di surga, pulang neraka dalam keadaan masih hidup, ini adalah perkara yang bid'ah. Dan kalau ada yang menyatakan kita menuduh seperti itu adalah tuduhan-tuduhan bodoh dan tuduhan kosong. Tuduhan yang sama sekali menyalahi kenyataan. Kita justru melarang orang menyatakan fulan jannah, fulan neraka. Ikhwan fillah na'azakumullah. Yang ada adalah kita memperingatkan, hati-hati ini jalan kepada neraka. Yang ada adalah kabar gembira, ikutilah jalan ini. Ini jalan akan membawa ke dalam jannah. Hanya itu. jalan sunnah, jalan ajaran sunnah Nabi itu akan membawa ke dalam jannah, dan jalan kesesatan, jalan ahlul balal adalah jalan yang membawa ke dalam neraka. Maka kita peringatkan, wahai kaum muslimin, tinggalkanlah jalan-jalan yang membawa ke dalam neraka. Kembalilah ke dalam jalan-jalan surga. Kembalilah ke dalam jalan-jalan ahlus sunnah, jalannya Rasulullah SAW, jalannya hadis-hadis yang sahih. Hanya itu. Adapun pernyataan fulan masuk surga, fulan masuk neraka, itu tidak boleh dan itu haram hukumnya, bahkan itu sendiri dikatakan bid'ah. Di antaranya sebagai bukti adalah hadis ini. Ternyata pembunuh orang beriman bisa saja Allah takdirkan masuk Islam, bisa saja Allah takdirkan dia mendapatkan jannah ketika dia masuk Islam. Wa ma ta'wil dhahkihi birridha aw alqabul aw anna asyai' halla 'indahu bi mahalli ma yadhhab minhu wa laysa hunaka fil haqiqati dhahk. Fa huwa nafyun lima athbathahu Rasulullah SAW li rabbih fala yultafat ilayhi. Adapun penafsiran-penafsiran orang yang sesat bahwasanya tertawa itu maksudnya Allah ridho, tertawa itu maksudnya Allah menerima, atau tertawa itu adalah sesuatu yang terjadi di sisinya tapi bukan pada zat Allah, pada sesuatu, maka dikatakan tertawa bukan pada zat Allah, jadi Allah tidak tertawa. Ini semua penafsiran-penafsiran yang menunjukkan bahwa mereka menentang ucapan Rasulullah. Menafikan sifat dhahik bagi Allah. Menafikan, meniadakan sifat tertawa. Sedangkan Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan Allah tertawa melihat dua orang. Tetapi ahli bid'ah ini mengatakan maksudnya bukan tertawa tapi ridho. Itu dirubah, bukan ditafsirkan. Diganti dengan kalimat lain. Fala yultafat ilaih. Maka penafsiran-penafsiran yang seperti ini tidak perlu ditengok. Cukup dengan apa yang dikatakan oleh para salafus saleh, bahwa tertawa adalah tertawa, tetapi tidak sama dengan tertawa manusia. Tidak sama dengan tertawanya makhluk, dan tentunya kayak apanya sesuai dengan kemuliaan Allah dan ketinggiannya, kita tidak tahu. Kita tidak tahu kayak apanya, bagaimana tertawanya, kita tidak tahu. Tapi pasti hadis ini benar, maka pasti Allah SWT tertawa, tetapi kayak apanya kita tidak tahu. Dan kalau kita nyatakan seperti apa, kita jawab sesuai dengan kemuliaan dan ketinggiannya. Sesuai dengan kemuliaan Allah SWT. Tidak mungkin sama dengan makhluk-makhluknya. Selesai. Alhamdulillah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita tidak dibebani sesuatu kecuali sekesanggupannya. Kita tidak dipaksa harus tahu kayak apa ketawanya. Tidak. Maka cukup kita beriman dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan kayak apanya kita katakan tidak tahu. Seperti apa. Qauluhu, kemudian ayat hadis berikutnya. Ajiba rabbuna min qunuti ibadihi wa qurbi khairihi. Yanzuru ilaikum azalaini qanitin fayadhillu yadhhaq ya'lamu anna farjakum qarib. Hadis hasan. Bahwasanya Allah Rasulullah SAW bersabda, ajiba rabbuna. Allah Subhanahu wa ta'ala ta'ajjab kepada putus asanya hamba-hambanya. Padahal qurba khair, padahal kebaikannya dekat sekali di belakangnya. Yanzuru ilaikum azalin qanitin. Melihat kepada kalian, dan Allah Subhanahu wa taala melihat kalian dalam keadaan kalian putus asa, maka Allah Subhanahu wa taala tertawa. Ya'lam anna farjakum qarib. Tertawa karena Allah mengetahui bahwa jalan keluar kalian dekat. Qul inna a'udzubikumullah. Kalau kita melihat orang sedang putus asa, karena sudah beratnya ujian, sudah beratnya beban, sampai dia tidak sanggup, sampai pada puncaknya orang itu dengan putus asa menyatakan kalimat-kalimat keputusasaan dan sudah tidak mau lagi berusaha dan menyatakan sungguh tidak ada jalan keluar lain dan sungguh tidak ada sama sekali usaha apapun, pokoknya saya tidak mungkin bisa berbuat apapun dan saya tidak akan selamat. Ini kalau kita melihatnya, kita sedih melihat orang yang seperti ini. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala melihat, pandangan Allah lain dengan pandangan kita. Karena kita tidak tahu takdir, sedangkan Allah yang menentukan. Maka Allah tahu bahwa sebentar lagi akan ada jalan keluar. Bagaimana kira-kira? Allah melihat seorang yang putus asa dalam keadaan Allah tahu di belakangnya beberapa saat lagi akan ada jalan keluar. Maka Allah tertawa melihat orang yang seperti ini. Dia putus asa padahal sebentar lagi akan ada jalan keluar. Ya'lam anna farjakum qarib. Allah tertawa karena Allah tahu bahwa jalan keluar kalian dekat. Qul inna a'udzukum billah, ini pun sama hadis yang menyebutkan sifat tertawanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini penyebabnya adalah keputusasaan seorang hamba yang menunjukkan kalau mereka itu betul-betul bodoh, manusia itu betul-betul rendah, tidak mengerti sama sekali takdir, sehingga dia putus asa padahal jalan keluarnya sebentar lagi akan datang. Demikian pula pada hadis lain ini dikatakan ajiba rabbuna min man syaba laisa lahu sabwah wa qala ibn mas'ud radhiyallahu anhu bal ajibtu wa yaskharun. Di dalam Al-Quran bal ajibtu wa yaskharun itu Ibn Mas'ud membacanya dengan bukan ajibta tapi ajibtu. Kalau ajibtu dengan dhamir tak didhammahkan berarti kan pelaku atau pembicara yang mengatakan saya aku ta'ajjab ketika mereka begini. Artinya Allah Subhanahu wa taala, kalau ajibtu maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ajibta, maka yang dimaksud adalah Rasulullah SAW. Engkau heran, kenapa mereka yaskharun. Engkau terkejut atau engkau dalam keadaan ta'ajab dengan mereka yang memperolok-olokkan ayat ini. Bidhammita, ada pun Ibn Mas'ud membacanya dengan dhammah, berarti dhammirnya kembali kepada Allah SWT. Maka dengan ini, ada qira'ah Al-Quran yang menunjukkan penetapan sifat ajab bagi Allah SWT. Dan kita katakan sama dengan sifat-sifat yang sebelumnya, tentunya sesuai dengan kekuasaan, kemuliaan, dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin sama dengan makhluknya. Wa laisa ajbahu subhanahu nashi'an an khafa'i. Dan perlu diketahui, bukanlah takjubnya Allah karena tidak tahu, bukan. Beda dengan makhluk. Biasanya ta'jub, ta'ajab itu karena tidak ngerti. Karena tidak tahu sehingga heran. Sehingga ta'ajub itu diterjemahkan heran kadang-kadang. Tetapi kalau bagi Allah Subhanahu wa taala tidak pantas. Tidak mungkin Allah tidak tahu. Allah pasti Maha tahu. Sehingga maksudnya ta'ajab di sini adalah kagum melihat seorang yang dalam keadaan begini dan begitu. Atau dalam keadaan melihat seorang yang putus asa padahal jalan keluarnya sudah ada di belakangnya. Allah melihat seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala ta'ajjab. Wa laisa ajabu Subhanahu wa taala syan al-khafa. Maka ajab atau sifat ta'jub bagi Allah bukan karena tidak tahu, bukan karena kebodohan. Allah Maha tahu dan Allah Maha mengetahui. Bal huwa ma'nan yuhdithu lahu Subhanahu 'ala muqtada masyiatihi. Bahkan ta'ajab itu sama seperti sifat tertawa, bahwa Allah Subhanahu wa taala kapan menghendaki Allah melakukannya dan kapan tidak Allah kehendaki tidak melakukannya. Maka yang demikian adalah sifat apa? Fi'liyah, bukan sifat dzatiyah. Wa hadzal 'ajab alladhi wasafa bihi ar-rasul rabbahu huna min athar rahmatih. Dan ajabnya Allah, ta'ajubnya Allah kepada orang tadi itu juga termasuk sifat kasih sayang. Jadi Allah sayang kepada orang tadi, kenapa putus asa? Padahal sebentar lagi ada jalan keluar. Ini makna ta'ajubnya Allah kepada hamba tadi. Heran Allah Subhanahu wa taala, kenapa kau putus asa? Padahal jalan keluarnya ada di hadapannya. Sebentar lagi, hari ini dia putus asa, besok ada jalan keluar. Keburu putus asa. Kalau saja dia tidak putus asa, besok selesai. Ikhwan ibn a'azakumullah, seperti orang yang dalam keadaan tertahan, apakah di penjara atau di tempat yang betul-betul dia tertahan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia berupaya sampai mengatakan hal-hal tidak mungkin. Tidak mungkin ada jalan keluar. Padahal kalau dia mau berupaya dan berdoa, besok akan mendapatkan penyelesaian. Yang Allah takdirkan mau membantu dia sudah 100 meter lagi sampai. Dalam keadaan dia sudah putus asa. Ini menyebabkan Allah Subhanahu wa taala ajab dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan ajiba rabbuna. Rabbku merasa heran kepada orang tadi. Kenapa dia putus asa? Padahal dalam keadaan jalan keluarnya sangat dekat. Wa hadha mahal ajib haqqan. Dan tentunya keadaan seperti ini memang pantas menyebabkan ta'ajubnya Allah pada orang ini. Karena kenapa dia putus asa? Padahal jalan keluarnya dekat. Coba kalau dia tahu jalan keluarnya itu besok, bisa saja dia akan putus asa. Dia akan semangat. Besok akan datang. Dikasih berita. Besok akan datang bantuan. Mungkin dia tidak akan putus asa ya. Tetapi karena manusia dalam keadaan bodoh, tidak mengerti takdir, sehingga dia putus asa saat itu, padahal besok ada jalan keluarnya. Demikian yang khalifah dina azakumullah. Sifat-sifat dari sifat Allah SWT yang disebutkan dalam hadis. Sedangkan makna kunut adalah masdar dari qanata wa huwa al-ya's. Maknanya adalah keputusasaan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, wa man yaqnut min rahmati rabbihi illa dhalu. Berarti sifat kunut sifat yang jelek. Karena Allah SWT menyayangkan kenapa hamba itu putus asa padahal dekat jalan keluar. Artinya hikmah yang kita ambil, pelajaran yang kita ambil dari hadis ini, jangan putus asa, berupayalah, jangan-jangan besok jalan keluar, jangan-jangan lusa, jangan-jangan sebentar lagi akan ada jalan keluar, berusahalah, jangan putus asa. Bahkan Allah menyatakan dengan tegas dalam Al-Quran, waman yaqnut min rahmati rabbihi illa dhalun, tidaklah putus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang sesat. Tidak akan putus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang sesat. Ikhwanifudina azakumullah, Allah sebutkan dengan dal, orang yang menyimpang atau orang yang sesat. Karena memang orang yang putus asa dari rahmat Allah itu berarti su'udzan kepada Allah. Sudahlah, percuma, Allah tidak akan berikan jalan keluar. Sudah percuma, tidak mungkin Allah akan bantu saya. Ini su'udzan pada Allah SWT. Di samping su'udzan pada Allah SWT, berburuk sangka pada Allah. Yang kedua, berarti dia dalam keadaan tidak yakin luasnya rahmat Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah, pantas kalau Allah katakan sebagai dhal. Wa man yaqnut min rahmati rabbihi illa dhalun. Tidaklah putus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang sesat. Sedangkan qurba khairihi, dekat kebaikannya, yakni dekat sekali fadilah Allah dan rahmat Allah pada dia. Kenapa dia putus asa? Padahal rahmat Allah itu sangat dekat. Wal ghir ism min qawlika ghayyar asy-syai' fa taghayyara. Wa man yaqur billahi yalqal ghayr. Barang siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menemukan ghayr. Ghayr adalah sesuatu perubahan keadaan. Keadaan baik jadi jelek, keadaan aman jadi sengsara dan seterusnya. Naam, wallahu taala a'lam. Subhanallahi walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaihi.